fillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ajurumiyah. Masih kita membahas tentang pembagian dari apa? Kana wa akhwatuha, dari sisi amalannya, yaitu terbagi kepada tiga bagian. Bagian yang pertama, yang dia beramal tanpa syarat. Apa saja fi'ilnya? Kana, amsa, asbaha, adha, walla, bata, sara. Terus? Laisa. Ya. Kemudian bagian yang kedua, yang dia juga beramal sama, yaitu apa amalannya? Merafakan isimnya dan nasabkan fi'ilnya. Laisa bersyarat enggak? Apa syaratnya? Bukan. Bukan. Ya. Bukan itu. Ya, macam yang kedua adalah yang dia beramal dengan syarat agar didahului oleh penafian atau istifham, pertanyaan ataupun nahi, larangan. Dan itu ada empat fi'il, yaitu zala, infakka, fatia, dan bariha. Ya. Contoh, ma zala Muhammadun qa'iman. Muhammad senantiasa berdiri. Ya, ma zala Muhammadun qa'iman. I'rabnya bagaimana? Ma nafiyah, ya. Ma-nya apa? Ma nafiyah. Zala fi'lun madin naqis min akhwati kana, jangan lupa ya. Selain kana kita katakan min akhwati kana. Setelah itu kita sebutkan apa? Amalannya. Itu apa? Tarfa'u isma wa tansibul khabar. Muhammadun fa'il, bukan fa'il. Ismu zala. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiru 'ala akhirih. Qa'iman khabar zala gitu ya. Man sub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Iya. Kemudian kalau istifham, hal zala Muhammadun qa'iman misalkan ya. Apakah senantiasa Muhammad berdiri terus? I'rabnya bagaimana? Hal harfu istifham. Harfu istifham. Ya, mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Zala fi'lun madhi min akhwati kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian Muhammadun ra'imar fa wa alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Qa'iman sama. Khabar zalaman sub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira 'ala akhirih. Begitu juga yang lainnya. Coba nih, antum i'rab ya. Wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia itu berselisih. La yazaluna mukhtalifin, la. Ya, boleh. La bukan nahi, bukan. La nafiyah. Ya, la nafiyah. Kalau nahi menjazmkan, ya. La yazaluna mukhtalifin, la nafiyah. Yazaluna fi'lun mudhari'. Min akhwati kana, tarfa'ul isma, iya, yang yarfa'ul isma yang sebul khabar. Kemudian apa, al-wawu atau kalau mau disebutkan marfu', ya, litajarudi minan nasib wal jazim alamat rafi thubutun nun. Iya, kalau disebutkan itu dulu enggak apa-apa. Yazaluna fil mudhari', ya, min akhwati kana, tarfa'ul isma atau sebul khabar marfu', litajarudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun. Al-wawu apa? Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafi sebagai apa? Ismuha. Yani ismuha isimnya yazal gitu ya. Zala yazal ismuha gitu aja. Ya, mukhtalifin khabaruha gitu aja ya. Atau khabar yazalu boleh, khabaruha boleh. Terus man sub wa alamatu nasbi mukhtalifin alya niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Lan nabruha 'alaihi 'akifin. I'rabnya bagaimana? Lan lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin, sudah lewat kan? Lan nabruha fi'lun mudhari'un min akhwati kana mansubi lan wa alamatu nasbihi al-fatha dhahira ala akhirih. Wasmuha man ismiyah nabruha dhamirun mustatirun fihi wujuba taqdiruhu nahnu nabruha ya nahnu alaihi. Ini jar wa majrur muta'alliq dengan akifin, muta'alliq dengan akifin kan. I'tikaf kepadanya, berarti kepadanya kan maknanya kembali kepada i'tikaf, iya kan. Aslinya akifina alaih, didahulukan di sini alaih. Akifina khabar nabrah ataupun khabaruha juga boleh, khabarnya nabrah. Man sobu alamatu nasbihi al yaniya batan anil fat li'anahu jam'ul akif ya jama'i akifun mansub akifin. Ya, kemudian ucapan penyair ya, sahih syamir wala tazal zakiral maw tifanisyanu tolalul mubinu. Kalau antum hafal bagus, sahih syamir wahai temanku syamir, bersungguh-sungguhlah. Wala tazal, hendaknya kamu terus menerus, la tazal, lanya apa-apa ini, la tazal lanahiyah, hendaknya kamu terus menerus zakirul maut ya, jangan kau berhenti mengingat apa? Kematian. Kenapa fanisyanu dolalun mubinu? Melupakan kematian adalah kesesatan yang nyata. Coba di Arab, la tazal zakirul mauti, la tazal la ya, la nahiyah juga bisa langsung ya, harfun nahiyah juga boleh. Kemudian tazal fi'lun mudhari'un majzumun ataupun ya mila ya min akhwati kana, ya kan, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian mana isimnya tazal? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Zakira al-mauti, zakira khabar tazal, ya khabarnya tazal atau khabaruha boleh. Man subu alamatu nasbi al-fatha al-zahira ala akhirihi wa huwa zakira bah mudhaf, ya kan, zakira al-mauti mudhaf dibuang tanwinnya. Al-mauti mudhafun ilai majrur. Kemudian contoh yang didahului dengan doa ya. La zilta bi khair, semoga engkau senantiasa dalam kebaikan. La zilta bi khair. Ya. La-nya di sini apa? Doa. Ya, karena diarahkan kepada yang di atas, ya, kepada Allah. Kalau nahikan kepada yang di bawah ya. La zilta bi khair, semoga gitu. Engkau senantiasa dalam kebaikan. La ni doa. La du'aiyah. Sama juga hakikatnya dengan nahiyah, menjazmkan ya. Ya. Ataupun bukan menjazmkan ya, karena setelahnya bukan fi'il mudhari'. La-nya untuk apa? Doa. Ya, la du'aiyah. Kemudian zilta fi'lun fi'lun apa? Madin. Naqis min akhwati kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ta-nya dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahali raf'in, sebagai ismuha isimnya. Bi khairin ini jar majrur, pada mahalnya apa? Muta'alli bi mahdhuf, pada mahalnya nasab sebagai khabarnya. Ya. Kemudian ya tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Mana di sini nasikhnya? Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Tafta'u dari apa? Fati'a yafta'u. Hanya saja dalam contoh ini la-nya ditakdirkan adanya, tidak disebutkan. Aslinya la tafta'u. Ya, tafta'u apa? Fi'lun mudhari'. Ya. Terus fi'lun fati'a yafta'u. Ada la nahiyah yang apa? Mahdhuf. Aslinya la tafta'u. Yang dibuang apa? La nahiyah, ditakdirkan saja adanya. Ya. Maka taftau fi'lun mudhari'in majzum bila nahiyah al-mahdhufa yang dibuang. Ya, wa alamatu jazmi hadfu nun li annahu minal afal khamsah. Oh ya. Kemudian ini untuk taftau untuk satu orang ya. Berarti apa? Mana isimnya? Ismu dhamir muttasil fihi wujuban taqdiruan anta. Ya, khabarnya jumlah fi'liyah tadhkuru Yusufa. Yurab tadhkuru fi'il mudhari, fa'ilnya musatir fihi wujuban, tadhkuru anta Yusuf maf'ul. Setelah itu dikatakan jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Nasab sebagai khobar dari taftau. Ya. Panjang ya. Masyaallah. Ah itu insyaallah paham ya. Pokoknya antum ingat-ingat bahwasanya zala fi'il mudhari juga yazalu, infaka mudhari juga yanfaku, fati'a yafta'u, bariha yabrahu. Ini semua beramal dengan syarat apa? Agar didahului oleh nafi ataupun istifham ataupun nahi. Jangan lupa itu. Ya, syaratnya itu. Ya. Dan zala, infaka, fati'a, bariha termasuk fi'il yang bagaimana dalam hal tasarufnya? Yang naqis. Ya. Yaitu hanya datang darinya apa? Ya, madhi dan mudhari'nya saja. Ya. Ingat-ingat itu ya. Ah, faham ini? Insyaallah faham ya ini ya. Ya, tinggal ditambahkan saja ma nafiya. Ya, ataupun la nahiya, la nafiya, hal isim istifham atau yang lainnya. Ya. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Nanti insyaallah setelah itu kita lengkapi dengan contoh-contoh yang lain tambahan. Satu lagi ya berarti ya. Satu lagi. Dari apa? Pembagian kana dan akhwatnya. Yang pertama apa? Yang beramal tanpa syarat. Yang kedua, yang beramal dengan syarat. Syaratnya apa? Didahului oleh satu dari tiga hal yaitu nafi, nahi dan istifham. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ya. Apa yang dia beramal ya dengan syarat. Ya. Syaratnya adalah agar didahului oleh ma'al masdariyah adzarfiyah. Ya, apa? Didahului oleh ma'al masdariyah adzarfiyah. Ya. Apa sih maksudnya ma'al masdariyah adzarfiyah? Maknanya bahwasanya ma ini ya dilebur dengannya setelahnya menjadi masdar. Ataupun pada takwilan masdar nanti dengan contoh lebih jelas. Ya. Bahwasanya ma ini menjadikan apa yang setelah ma pada takwilan masdar gitu loh. Ya. Jalankan. Ya. Kemudian makna dzarfiyah, ya, ma dzarfiyah bahwasanya ma ini menggantikan dari dzaraf, dzaraf keterangan waktu. Apa dzaraf keterangan waktu yang digantikan atau dikandungi pada ma ini? Mudah, selama, ya selama, ya mungkin dengan contoh akan lebih jelas ya, seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Allah berwasiat kepadaku dengan sholat, zakat, ma dumtu hayya, selama saya hidup, ma dumtu hayya. Ma di sini atau kita dapati di sini ada nasikh min akhwatikana, itu apa? Dama yadumu. Ya, untuk saya dumtu, anta dumta, dumtum dan seterusnya. Dan dia beramal, kenapa? Amalannya apa? Merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dan dia didahului oleh apa? Ma, yang disebut dengan apa? Ma al masdariyah dan ma al dzarfiyah. Ya. Jadi ma dumtu hayya, ma di situ melebur dengannya setelahnya menjadi masdar dan mengandungi makna apa? Dzaraf zaman. Sehingga takdir dari ma dumtu hayya, lihat. Muddata dawami hayya, selama saya hidup gitu lah. Jadi muddata dawami hayya. Ah. Masdar yang dihasilkan dari ma dengan dum dengan dama, madum tu dawam. Jadi dama ya dumu dawam masdarnya. Kalau antadriba, masdarnya apa? Dorbun kan? Antadriba ya dorbuka. Antanama naumuka ya kan? Kalau dama ya berarti dawam. Iya. Dawam, kalau dama ya dumu dawam, itu maksudnya apa? Dama. Jadi menjadi apa? Ma dawam. Muddata dawami, karena sih ma dumtu untuk saya berarti kan dhamirnya yang tadinya rafa tak menjadi majrur, dibofahkan sih. Ya maksudnya kepadanya jadi dawami. Ah, di situ ada mada mudah tuh ditambahkan. Jadi ucapan kita ucapan beliau Isa alaihi salam ma dumtu hayya pada takdiran muddata dawami hayya. Iya. Mudah. Mana ya, Pak? Selama gitu ya, dawami saya terus menerus hidup gitu, selama saya terus hidup, kalau sudah mati ya sudah gitu ya. sudah selesai tugas saya melaksanakan wasiat dari Allah gitu. Ya. Contoh lagi. La ijtahidanna misalkan la ijtahidanna fi durusi. Saya sungguh-sungguh pada pelajaran saya madumtu apa? Sohihan selama saya sehat misalkan ya. Madumtu sohihan selama saya sehat. Ya, apa takwilannya? Ya saya muddata dawami sohihan. Tetap dinasobkan ya. Sohihannya sebagai apa? Khobarnya. Ya. Nah, sekarang coba takwilannya apa ya? La tatruki. Ya, la tatruk as-salah. Ya. Madumta fid dunya misalkan. Madumta fid dunya. Jangan kau tinggalkan sholat selama kau masih di dunia. Ya, apa takwilannya? Muddata dawamika. Anta sih fid dunya. Ya. Contoh lagi. Jangan kau apa? Indonesia dulu dibantu. Ya. Jadi kalau madama itu enggak boleh. Ya. Antum bikin langsung dari madama tanpa ada yang mendahuluinya ya. Harus ada yang mendahuluinya karena dia pelengkap. Beda dengan mazala, bisa kita bikin apa? Kalimat dari mazala itu. Ya, mazala maziltu qaiman, saya terus-menerus berdiri. Boleh. Tapi kalau madumtu ya enggak bisa karena dia itu hanya fadlah berkait dengan jumlah sebelumnya gitu. Ya kan selama saya berbicara, apa kaitannya? Harus disebutkan ada gitu. Apa terus menerus madum selama saya masih berbicara ya kan harus ada kaitannya dengan sebelumnya sehingga coba bikin la unfiqanna ya la unfiqanna mali fi sabilillah ya saya akan berinfak menginfakkan harta di jalan Allah apa madum tu selama saya kaya sekarang madumna kami aja ya selama kami apa agniaan kaya apa berarti takdirnya muddata dawamina berarti kan agniaan gitu ya takdirnya kayak gitu pokoknya mudah disertakan aja damanya kan tidak ganti dawam aja domirnya ya diganti yang majrur gitu ya coba bikin apa lagi ayo la taksal ya oh la tatruk misalkan la tatruk talaba al ilm ya la tatruk majalisa al ilm ya. Jangan kau tinggalkan majlis-majlis ilmu. Apa? Ma kantin madumtum selama kalian apa? Madumtum. Apa? Yang lain. Madumtum apa? Selama kalian punya duit, masa kalau enggak punya duit malas ya. Sama. Ahya berarti ya. Jamaknya madumtum ahya'a. Ini. Ya, ahya'an, ahya. Berarti madumtum ahya. Maka takdirnya gimana? La tatruk majalisal ilm muddata dawamikum gitu ya. Ahya gitu. Paham gak ini? Hah? Ah itu syaratnya beramal, syarat beramal apa? Dama. Ya. Kalau sekarang ini Muhammad akan apa ya? Muhammad tidak akan mau makan. Iya, selama selama dia sakit gitulah. Muhammad tidak mau makan selama dia sakit. Apa bahasa Arabnya? Muhammad tidak makan selama dia sakit. La yakulu Muhammadun misalkan ruzan lah ya. Beras. Nasi. Apa? Madama maribon selama dia mati. Apa takdirnya? La yakulu Muhammad ruzan muddata dawamihi ya hi ya sekarang mah apa maridon selama dia sakit enggak mau makan dia kalau udah sembuh ya makan gitu sama gini caranya itu disebutkan apa ma apa masdaria kenapa disebut ma masdaria karena dia ya melebur dengan yang setelahnya ataupun menjadikan yang setelahnya pada takwilan masdar ya ma masdaria masuknya pada fiil ya ma masdaria masuknya pada fiil. Jadi ada huruf masdariyah, huruf yang melebur atau menjadikan yang setelahnya menjadi masdar, ada ma, ada an juga yang sudah lewat kan. Ma juga bisa. Iya. Jadi misalkan ajibtu min an kumta, saya kagum kau berdiri ya. Min an kumta itu annya masdariyah. Iya. Berarti dia apa? Qiyamika jadinya. Min qiyamika. Ha, paham gak kira-kira ini? Insyaallah paham ya. Kalau belum paham ditanyakan. Iram ya? Ya, boleh iramnya. Tadi la ya'kulu Muhammadun khubzan atau ghairah. Muhammad tidak akan memakan apa? Khubz, roti atau selainnya, madama maridun. Maka madamnya aja ya. Ya, ma apa? Masariyah, zarfiyah gitu ya. Ma masariyah, zarfiyah. Ma masariyah, zarfiyah. Kemudian dama fi'lun madh apa? Naqis min akhwati kana tarfa'ul ism ma wa tansibul khabar. Kemudian isimnya mana? Dama wasmuha bamir musatir fihi jawazan taqdiru huwa, kembali kepada Muhammad. Kalau dumta ya isimnya ta. Ya paham ya? Ya, kemudian apa? Maridun khabar dama man sub wa alamatun nasbi al fathah dhahir ala akhiri. Antum mau disebutkan setelah itu wa maka disebutkan wa taqdiruhu ya taqdiruhu muddata dawamihi maridun gitu ya kalau mau ya. Jadi kan ma masariyah ya. Iya kan? Kemudian setelahnya kan fi'il. Ah. Kemudian setelah masuk ma pada fi'il karena maknya masariyah maka ditakwil dengan apa? Masdar. Kalau mau disebutkan boleh. Ya, taqdiruhu misalnya muddata dawamihi maridun. Ya. Hanya perlu apa? Banyak berlatih aja ya. Insyaallah kalau udah sering mah ya sudah kayak gitu aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan masukkan tambahan. Ya. Jadi kita murojaah kembali. Kana dan akhwatnya dari sisi amalan ada berapa? Tiga. Yang pertama yang beramal tanpa syarat. Yaitu apa? Ada berapa? 8 sebutkan. Kana amsa asbaha adha wala bata adha. Balik lagi ya. Soro laisa. Iya. Kemudian yang kedua yang dia beramal dengan syarat. Tidak boleh lah. Nahi, nafi dan istifham. Apa saja? Zala, infaka, fatia, bariha. Yang ketiga yang dia beramal dengan syarat yaitu apa? Syaratnya agar didahului oleh ma al-masdariyah al-dharfiyah. Apa maksud dari ma al-masdariyah? Ma yang menjadikan fi'il yang setelahnya pada takwilan mas masdar. Apa maksudnya dharfiyah? Maksudnya maknya di situ menggantikan apa? Makna dharf ataupun mengandungi makna dharf. Apa dharfnya? Mudah, mudah itu selama. Iya, kalau dawam terus-menerus, iya. Insyaallah paham ini ya. Mau saya tambahkan ini. Kalau belum sudah paham itu mau saya tambahkan. Tambahannya adalah bahwasanya tadi kita sudah lewatkan bahwasanya kana dan akhwatnya termasuk fi'il yang naqisah. Ya, atau nasikhah. Disebut dengan nasikhah kenapa? Karena dia menghapus hukum mubtada dan khabar, memberikan kepadanya hukum yang baru yang tadinya mubtada menjadi apa? Isimnya, yang tadinya khabar menjadi khabarnya. Ya. Atau disebut juga apa? Naqis. Kenapa naqis? Karena dia tidak bisa mencukupkan dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Paham? Itu naqis. Ah, di sana ada ataupun terkadang datang kana ya dan teman-temannya. Ya. Tapi tidak semuanya ya. Ya. Tidak semuanya. Kadang dia datang sebagai fil yang tamah. Tamah itu apa? Yang dia sempurna. Maksudnya dia hanya mencukupkan dengan isim setelahnya sebagai fa'il. Ya, kadang seperti itu. Paham enggak kira-kira ini? Hah? Jadi kana dan teman-temannya kadang datang bukan dalam keadaan naqisah, tapi apa? Tamah. Maksudnya apa tamah? Dia mencukupkan dengan isim yang marfu'nya sebagai fa'il. Tidak butuh kepada khobar. Iya. Semuanya itu bisa. Kecuali fatia, zala, dan laisa. Kalau fatia, zala, laisa, mesti apa? Naqisah. Mesti apa? Naqis. Adapun selainnya kadang datang tam. Dia sempurna dengan isim yang marfu' sebagai fa'ilnya. Ya, nanti kita akan apa sebutkan contohnya. Ini kira-kira perlu enggak ini? Karena sering kita dapati gitu dalam ayat Al-Qur'an. Pokoknya intinya hukum asalnya tadi, karena dan teman-temannya itu naqisah, tapi keadaan datang tam. Apa tam? Sempurna. Ah, karena kalau dia sempurna, apa makna sempurna? Dia mencukupkan dengan fa'ilnya. Mencukupkan dengan isim yang marfu'nya, tidak butuh kepada khobar yang mansubnya. Kalau kana tamah, maka maknanya hasola, terjadi atau wujida. Supaya kanal mataru, terjadi hujan, hujan turun gitu. Sudah, antum i'rabnya bagaimana? Kana fi'lun mad tam, al mataru fa'il marfu', selesai. Wa ala matrafi, abdamma zahirun ala akhirih. Paham enggak? Kana Isa, ya, bikun misalkannya. Nabi Isa terjadi, terwujud bikun dengan kalimat kun. Itu karenanya tamah. Isanya fa'il. Gitu. Paham gak? Jadi karena kalau dia tamah maknanya apa? Hasala. Terjadi. Wujida. Paham? Amsa. Amsa juga kadang dia datang tamah. Apa maksudnya tamah? Hah? Tidak ada khobarnya. Butuh, hanya butuh kepada fa'ilnya. Nah, kalau amsa bermakna tamah ataupun datang dengan tamah, maka dia maknanya masuk di sore hari. Masuk di waktu sore hari. Seperti dalam ayat Allah SWT. Fasubhanallah hina tumsun. Maka maha suci Allah hina tumsun. Ketika kalian masuk waktu sore hari. Maka i'rabnya tumsun. Fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun. Wawud bamir mutasil. Mabni ala sukun fi mahdrafin fa'il. Kenapa fa'il bukan di sini ya? Tumsun, karena tumsun di sini apa? Tamah. Tamah, makanya antum cari enggak ada khobarnya di sini. Paham enggak nih? Perlu enggak kayak gini? Ya, barangkali sekarang belum paham ya, simpen aja lah, barangkali setelah lagi nanti ya. Kadang perlu enggak? Apa belum saatnya? Ya sudah kita. Enggak usah. Tuh. Zala, Fatih dan Laisa. Paham ya? Jadi amsa kalau dia datang sebagai fi'il yang tamah, maka maknanya masuk di waktu sore hari. Dan dia hanya butuh kepada fa'ilnya. Asbaha. Juga sama. Masuk di waktu pagi hari. Kelanjutannya tajam. Wahina tusbihun. Maksudnya Allah. Di waktu kita, di waktu kalian memasuki waktu sore hari. Ataupun di waktu kalian memasuki apa? Waktu pagi hari. Tusbihun. Isinya fil fa'il jadinya. Tusbihun filun mubarak marfu' litajarudihi minan nasib wal jazim. Wa alamat rafi'i thubutun nun. Wawunya dhamir mutasil. Mabni ala sukun sebagai apa? Fa'il. Sebenarnya fa'il bukan apa? Bukan isimnya tusbih. Kenapa di sini? Karena dalam ayat ini tusbih datang dalam keadaan apa? Tam. Apa? Tam. Apa makna tam tadi? Masa-masa makna tam apa tam? Kalau nakis, dia membutuhkan khobarnya yang mansub. Adapun yang tam hanya membutuhkan kepada yang marfu'nya sebagai apa? Fa'il. Gitu aja. Nggak usah dipersulit. Iya. Ya, contoh dama ya, yang dia apa? Sempurna. Atau sebelumnya ya. Kita sebutkan makna-maknanya dulu. Adha berarti apa maknanya kalau tamah? Hah? Masuk di waktu duha. Beda kan? Kalau yang pada pembahasan tentang yang naqis kan pensifatan, iya kan? Pensifatan isim dengan khobar di waktu duha. Pensifatan isim dengan khobar di waktu sore. Kali ini beda, masuk di waktu memasuki waktu duha, memasuki waktu sore, memasuki waktu subuh. Dhalla juga kadang datang tam. Maknanya dhalla kalau tam, kalau nakis ketika bahasa nakis dhalla maknanya apa? Mensifati isim dengan khobar di waktu siang. Tapi kalau dia datang dalam keadaan apa? Maknanya tam, maka maknanya dama, istamarra, terus menerus. Ya, istamarra. Ya, terus menerus maknanya dama, terus menerus. Terus berlangsung. Dhalla al-matar, maksudnya apa? Mau hujan terus turun gitu. Istamarra. Bata, kalau pada bahasanya naqis apa bata namanya? Mensifati isimnya dengan khobarnya di waktu malam, ya kan? Di waktu malam. Tapi ketika dia datang sebagai tam, maknanya nazala, singgah. Ya. Di waktu malam. Ya, singgah di waktu malam. Ya. Ataupun dia masuk di waktu malam. Kemudian soro juga kadang apa? Datang dengan tam. Maknanya beda lagi. Ya sudahlah sebagiannya. Sebenarnya yang penting kita pernah menyampaikan. Bahwasanya kalau antum dapati karena kadang gitu ya. Biar gak aneh gitu loh. Kok ini gak ada isimnya? Ya kadang dia tam gitu. Kok ini enggak ada khabarnya? Kadang tam gitu. Ya. Dan pembahasan yang paling banyak dari akhwatukana adalah pembahasan tentang kana. Itu banyak sekali kait apa? Hal-hal yang berkait dengan kana, tapi insyaallah di tempat yang lain itu. Pembahasan kana. Ah, cukup ya sepertinya ya untuk pertemuan ini. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang belum jelas pembahasan dari kana dan akhwatnya. Silakan ditanyakan. Ya, kalau dianggap selesai berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke nawasikh yang kedua, inna dan teman-temannya. Ya, dianggap paham ini insyaallah. Ya. Jadi antum hafalkan, ya, kemudian fahami i'rabnya, hafalkan. Cukup ya? Ya, Allahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.